Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Hadirin a'azakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir surat Yunus. Malam ini kita mulai dari ayat yang ke-96. Baik. Ayat yang ke-95. A'udzu billahi syaitanir rajim. Wa la takunanna minal ladzina kadzdzabu bi ayatillah. Janganlah sekali-kali engkau menjadi seperti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Fatakuna minal khasirin, yang menyebabkan engkau menjadi orang-orang yang rugi. Qala Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimah ta'ala, حاصل هذا أن الله نهى عن شيئين الشك في هذا القرآن والامتراء فيه وأشد من ذلك التكذيب به وهو آيات الله البينات التي لا تقبل التكذيب بوجه وارتفع على هذا الخسار وهو أتم الربح أصلا وذلك بفوات الثواب في الدنيا والآخرة وحصول إقامة الدنيا والآخرة والنهي عن الشيء أمرا بضده فيكون أمرا بتصديق التام للقرآن وطمأنينة القلب إليه وإقبال عليه علما وعملا فبذلك يقول العبد من الرابحين الذين أدركوا أجل المطالب وأفضل الرغائب وأتم المناقب وانتفع عنهم الخسار. Kesimpulan dari ayat-ayat ini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita dari dua perkara. Yang pertama, ragu terhadap Al-Quran dan ragu terhadap isi Al-Quran. Dan yang lebih parah dari itu ialah mendustakan Al-Quran. Padahal Al-Quran itu adalah ayat-ayat Allah yang jelas, yang tidak menerima pendustaan dari segala sisi, yang mengakibatkan kerugian, yakni tidak beruntung sama sekali, yakni kehilangan balasan yang baik di dunia dan mendapatkan hukuman dunia akhirat. Melarang sesuatu berarti memerintah kepemilikannya. Maka ayat ini berarti memerintah untuk membenarkan Al-Quran secara totalitas dan menenangkan hati untuk menerima Al-Quran secara keilmuan dan amalan. Maka dengan sebab itu seorang hamba akan menjadi orang yang beruntung, yang mendapatkan cita-cita yang paling mulia, keinginan yang paling afdol, dan akibat yang baik, yang paling sempurna, dan selamat dari kerugian. Wallahu ta'ala a'lam. Dalam ayat ini fanabudina Allah peluang ada beberapa faedah. Fiha fawaid. Al-fa'idatul ula. Anshaki annahyu an ashaki fi hadzal qur'an walin tira'i fihi annahyu anshaki fi hadzal qur'ani wa lim tira'i fihi. Ayat ini menunjukkan larangan ragu terhadap Al-Qur'an dan isi Al-Qur'an. Jika ada orang, aku ragu, Quran ini benar apa salah, maka dilarang menyatakan semacam itu. Atau ketika membaca ayat-ayat Al-Quran, aku ragu, ini benar apa tidak ya? Dilarang. Nah, faman fa'ala dzalika. Faman fa'ala dzalika, barang siapa yang melakukan itu, faqad kafar ijma'il ulama, maka dianggap kafir berdasarkan ijma' para ulama. Meragukan kebenaran Al-Quran dan meragukan isi Al-Quran, itu termasuk bentuk kekafiran. Tidak semata-mata larangan, tapi sudah sampai level kafir orang yang melakukannya. Al-Faidatu Asaniyah.